Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para ikhwatin azani wa sallallahu. Kita berusaha untuk meneruskan pembahasan tentang tasrif. Kemarin kita telah sampaikan terkait dengan objek yang dipelajari dalam ilmu shorof atau maudhu' ilmu shorof, bahwa maudhu' ilmu shorof itu adalah terkait dengan bentuk-bentuk kata yang masih mufradat, satuan-satuan kata yang belum tersusun. Itu pun terbatas kepada isim-isim yang mutamakin atau isim mu'rab dan fil-fil yang mutasarrif, fil yang bertasrif. Adapun yang lainnya adalah masuk pembahasan ilmu nahu, itu kebanyakannya. Sekarang kita masuk kepada pengenalan wazan dan mauzun. Soal urutan ini kadang-kadang masing-masing buku berbeda-beda. Tapi untuk lebih cepat, ana langsung saja masuk kepada upaya mengetahui wazan dan mausun. Ana tidak memberikan penjelasan bermacam-macam karena waktu tadi mepet sekali, hanya bikin langsung saja. Ini bentuk wazan, ini bentuk mausun, kemudian ana paling-paling lewat keterangan saja, keterangan langsung maksudnya, tidak tertulis. Sudah tertulis, waktunya sulit untuk menulis. Jadi sebelum kita menyampaikan tasrif, ya, perlu disampaikan kepada mau atau kepada anak didiknya tentang istilah yang ada dalam tasrif. Di antara istilah yang ada dalam tasrif itu adalah ada istilah wazan dan istilah mauzun. Boleh antum sisipkan lebih dahulu sebelum masuk pembahasan ini, dikenalkan bentuk-bentuk kalimat atau kata dalam bahasa Arab, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tapi kan kemarin sudah kita singgung selintas, ya. Boleh itu. Atau langsung ke pengertian wazan dan mausun. Ada pengertian isim fi'il mungkin nanti sambil jalan ketika masuk tasrif. Ya. Jadi sebelum memasuki pembahasan tasrif, lebih dahulu sampaikan tentang istilah wazan dan mausun. Wazan itu maknanya adalah timbangan. Dari tawazana yazinu zinatan wawaznan, ya. Wazan, timbangan atau menimbang. Adapun mauzun itu maknanya adalah yang ditimbang. Yang ditimbang. Atau kadang-kadang orang lebih mudah memahami kalau wazan itu adalah timbangan untuk nut, ya, untuk nut bacaan dalam bahasa Arab. Tentunya dari kalimat-kalimat yang bertasrif atau yang mutamakin. Adapun mauzun itu adalah bahasa Arab itu sendiri. Sering ketika ada anak ditanya wazan dan mauzun dulu mana? Lazimnya jawabnya dulu wazan, ya. Lazimnya orang anak-anak menjawab dulu wazan, sebab wazan untuk patokan. Perlu disampaikan pula bahwa munculnya wazan ini adalah adanya mauzun lebih dahulu. Munculnya wazan ini adalah adanya mauzun lebih dahulu. Mauzun adalah bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab ketika diteliti, umpamanya ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, yang kita ambil sekarang fi'il lebih dahulu. Fi'il. Ketika diteliti ternyata semua bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang bentuk kata kerja fi'il, nah, yang paling sedikit adalah terdiri dari tiga huruf. Terdiri dari tiga huruf. Kalau ada yang kurang berarti itu ada pengurangan. Ada proses. Ada proses. Ya. Nah, ketika sudah diketahui bahwa bentuk kata kerja atau fi'il yang paling sedikit adalah terdiri di tiga huruf. Ternyata di sana nanti ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Karena memang fi'il ada tiga macam. Madi, mudhari, amar. Ya. Ini hal yang seperti ini perlu disampaikan juga. Kemudian fi'il madi umumnya ketika dilihat bentuk kalimatnya, bunyi katanya, bunyi kalimat atau bunyi katanya, ternyata hanya tiga bunyi. Ya, ada tiga bunyi. Ada yang a, ya, seperti akala, masalah. Ada yang a, i, a, bunyinya seperti alima. Ada yang a, u, a, contohnya bangda atau hasuna. Ternyata yang masih asli, ya, yang belum dirubah hanya ada tiga bunyi. Nah, maka akhirnya untuk mempermudah pembelajaran, ya, para ulama kemudian menetapkan ada istilah timbangan wazan tadi. Maka ketika mengambil timbangan, wazan ini ternyata juga mengambil kata yang diambil dari kata fa'ala. Yang fa'ala itu memang secara asli sudah punya makna. Ya. Sudah punya makna. Tapi ketika nanti dijadikan wazan itu ya tidak diartikan. Sebab kadang-kadang ada yang masih yang bisa berarti, kadang-kadang yang tidak, ada yang sudah tidak berarti. Ya. Contoh, yang dari fa'ala ini, yang punya makna yang sering dipakai apa? Fa'ala, apa fa'ila, apa fa'ula? Kan wida fa'alu fahisyah, fa'alu. Jadi fa'ala yang dipakai. Fa'ula tidak dipakai, tidak diartikan. Fa'ila juga tidak diartikan. Ya, kemudian itu ditetapkan hanya sekedar untuk nut bacaan. Untuk bisa menetapkan nut bacaan. Patokan-patokan di dalam kita membaca dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kebetulan diambil dari fa'ala yang punya makna. Yaitu maknanya apa? Mengerjakan. Mudhirinya yang diambil apa? Yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Ternyata yaf'al. Yang sudah punya makna. Nah, tapi ketika berubah jadi yaf'ilu atau berubah jadi yaf'ulu, ya tidak diartikan sudah. Kalau ketika didudukan sebagai wazan. Didudukan hanya sebagai nut bacaan, wazan saja. Ya. Jadi kembali, ketika diteliti fi'il madi, kata kerja yang paling sedikit, yang dari sulasa mujarad, nah, yang masih asli, ini hanya terdiri dari tiga huruf. Bunyi kalimatnya, harokatnya, itu ada yang a, ada yang a, ada yang a. Maka kemudian ditetapkanlah wazan untuk sulasi mujarad, fi'il madinya ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi kalau begitu, di dalam kita menetapkan adanya wazan fa'ala, karena bahasa Arab ada yang bunyi a, contohnya akala, karu'a, nasoro, turuba, dan amat banyak. Kemudian ada yang fa'ila, karena memang ada yang seperti alima, hasiba, fahima, karya, dan lain-lain. Ada yang notnya bunyinya adalah fa'ula, contoh hasuna, bauda, kaburo, amat banyak. Ya. maka ditetapkan wazan fil mati sulasi ada tiga macam. Nah, ya, nah, di sini sebagai contoh saja untuk menangkap wazan. Wazan diambil dari kata fa'ala, ya. Kemudian bisa-bisa fa'a dan lam. Fa'nya disebut fa'ul kalimah atau boleh fa'fi'il atau fa'isim, tergantung yang dibahas. Kalau itu yang sedang dibahas fi'il, ya boleh fa'fi'il. Nah, kalau isim, fa'isim. Tapi kadang-kadang ada yang menyebut secara mutlak fa'fi'il itu saja, sebab asalnya dari fi'il. Ada yang seperti itu. Ainnya disebut ainul kalimah atau ain fi'il, lamnya disebut lam kalimah atau lam fi'il. Nah, contoh mazun adalah kataba. Kataba membacanya otomatis ikut fa'ala. Ya. Turunlah tadi dia sempat mengatakan harokat. Kataba kafnya menduduki fa, fa'ul kalimah. Ta'nya kemudian menduduki ain, ainul kalimah atau ain fi'il. Ba'nya menduduki lamul kalimah lam fi'il. Walaupun hurufnya kaf, tapi itu posisinya menduduki fa, maka disebut fa fi'il. Ya. Ta sebagai ain fi'il dan lam adalah aba dan lam fi'il. Begitu pula kata kotala. Kata kotala. Ya. Jadi wazan ini jadi patokan bacaan untuk mauzun setelah diketahui. Ya. Ternyata kataba ikut fa'ala. Kotala ikut fa'ala. Ya. Tapi asalnya adalah apa? Asalnya justru fa'ala yang ikut kataba. Asalnya. Yalah, bahasa Arab diteliti dulu, ternyata fi'il madhi tsulatsi mujarrad ada yang berbunyi fa'ala. Maka ditetapkan wazan fa'ala. Ya. Ya, mestinya ada contohnya banyak, tetapi anak tadi tidak, waktunya udah enggak cukup untuk nulis, dan kalau difotokopi juga nanti terlalu banyak. Makanya memberikan contoh sampel saja ya. Ya kalau antum menyampaikan pengajaran ya dilengkapi, ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Ya. Maksudnya seperti ini. Untuk sulasi. Untuk sulasi. Jadi kalau begitu mauzun ada lebih dahulu, sebab mauzun adalah bahasa Arab. Bahasa Arabnya ada. Ini mauzun, ya. Karena ketika kita ditanya wazan dan mausun dulu mana, ya otomatis dulu mausun. Adanya timbangan, adanya wazan sebab ada yang ditimbang. Ya. Ternyata yang ditimbang dalam bahasa Arab, masalah umumnya apa? Umumnya masing-masing buah. Ini kita ditimbang ada tiga macam buah, tapi yang ditimbang ternyata cuma apa? Ini 1 kilo, ini 2 kilo, ini 3 kilo. Otomatis timbangannya ikut yang ditimbang. Yang ditimbang ini 1 kilo, timbangannya otomatis 1 kilo. Ini yang ditimbang 2 kilo, berarti timbangannya ikut 2 kilo. Yang ditimbang 3 kilo, ya bandulnya 3 kilo otomatis. Yang namanya wazan ikut mauzun. Ya. Jadi wazan ikut mauzun asalnya. Ya. Ditetapkan wazan, ditetapkannya wazan berdasar mauzun. Ini asalnya. Ya. Hanya untuk mempermudah dalam belajar, kemudian karena sudah diketahui maka menetapkan wazan-wazan sulasi, mujarrad, umumnya fa'ala, contoh mauzunnya ini, begitu. Begitu seterusnya. Eh. Kemudian soal wazan mauzun untuk tingkat awal enggak usah terlalu banyak diberikan contoh yang bermacam-macam. Ya. Wazan mauzun ini bisa fi'il dengan segala macamnya, isim pun dengan segala macamnya. Nanti malah bingung kalau yang baru belajar. Ya cukuplah dikenalkan sekedar contoh sajalah mengenal wazan mauzun. Wazan selalu mengikuti mauzunnya. Contoh yang di bawah anzala, anzala. Akar katanya asalnya adalah nun, za dan lam. Ya. Seperti fa'ala, akar katanya fa'ain lam. Karena ditambah hamzah, maka wazani ditambah hamzah. Anzala, maka jadi af'ala. Kalau istama'a, berarti mendapat tambahan hamzah dan ta', maka menjadi ifta'ala, begitu seterusnya. Ya. Tinggal antum kembangkan sendiri tentang perkara ini, ya. Pakai garis-garis masing-masing huruf di garis atau tidak terserah. Ya bagaimana, yang penting bagaimana anak itu lebih cepat bisa memahami istilah wazan mauzun. Ya. Yang perlu dijelaskan tadi adalah apa, bahwa yang namanya wazan ditetapkan berdasarkan mauzun. Sebab banyak ya santri-santri ketika ditanya, anak dulu waktu masih ngajar di MBI juga seperti itu. Karena anak ngajarnya baru waktu itu, santanya di antaranya sudah kelas tinggi. Wazan dan mauzun dulu mana? Ya dulu wazan, itu kan. Rata-rata seperti itu. Ini apa namanya, di antara yang kadang-kadang terjadi kesalahpaham antara wazan dan mauzun. Ya. Cuma nanti ketika untuk belajar, ketika belajar sudah jalan belajar, sudah menguasai tasrif, lah nanti wazan ini jadi patokan, ya. Maksud saya ketika antum sudah menguasai tasrif, sulasi dengan selengkapnya, masih satu, masih dua, masih tiga dengan selengkapnya, wazan-wazan apal. Nah, ketika ada tulisan kok seperti itu, hamzah, nun, za, lam, dibaca apa? Nah, antum udah hafal bahwa kalau sudah dari rubangi itu cuma tiga wazan, wazan afala, wazan faala, dan wazan faala. Nah, kalau itu ada hamzah depan berarti cuma satu bacaan saja, yaitu afala. Nah, paham enggak? Cuma nanti kalau setelah antum hafal atau kita memerintahkan anak supaya hafal tentang wazan-wazan dan tasrifnya, umumnya fil madi contohnya. Nah, kok ada tulisan hamzah, nun, za, lam contohnya, dibaca apa kalau tidak ada harokat? Kalau itu fil madi, ya hanya ada satu bacaan, sebab wazannya sulasi mujarad, sulasi masid biharfin. Sulasi yang ditambah satu kan cuma ada tiga wazan, wazan afala, wazan faala, wazan faala. Lah itu ada hamzah, wah berarti pasti bacanya adalah anzala tanpa harokat. Kalau kita udah hafal wazan, udah pasti menemukan bacanya apa sini anzala. Kalau itu baca fil madi, ya. Nah, ini fungsi hafalan wazan nanti. Jadi untuk baca kalimat nanti, kalau udah hafal tasrif, ya. Jadi fungsi wazan nanti adalah untuk menetapkan bacaan. Setelah kita mulai belajar, kita baca kitab. Nah, kita kok ada tulisan kok seperti ini, seperti ta, ain, lam, mim. Yang ketiga, nomor tiga, ta, ain, lam, mim, dibaca apa? Kalau itu fil madi kok ada yang ada ta? Masalah. Fil madi kok yang ada ta-nya itu cuma satu wazan. Satu bacaan apa? Tafa'ala. Oh, berarti itu dibaca apa? Kalaupun tanpa harokat, ngerti. Mesti dibaca ta'allama. Jadi menguasai wazan ini nanti bisa untuk menetapkan bacaan-bacaan kata yang ada dalam kalimat setelah menguasai. Jadi ini berfungsinya diantaranya seperti itu. Ya. Cukup ya. Ya. Ini tentang wazan dan mauzun. Kemudian juga perlu dikenalkan, ya. Mungkin sebelum ini juga perlu dikenalkan bahwa fi'il kata kerja atau isim, tapi yang kita bahas fi'il dulu. Ada yang mujarad, ada yang mazid. Nah, itu nanti terlalu panjang. Ya, itu nanti saja. Sementara yang ada di sini dulu. Ya. Setelah dikalahkan wazan mausun, mungkin antum bisa masuk pada pembahasan tasrif. Tasrif. Tasrif yang dipelajari di kelas awal biasanya adalah tasrif istilah dan tasrif lughawi. Ya. Tasrif istilah dan tasrif lughawi. Mungkin perlu dikenalkan tasrif setelah istilah itu apa, tasrif setelah lughawi itu apa. Maka perlu kita sampaikan ma'rifatut tasrif al-istilahi wal lughawi. Mengenal tasrif istilah dan lughawi. Bagaimana kita bisa mengetahui tasrif istilah dan lughawi? Ta'rifnya, tasriful istilahi ini kadang-kadang kalimatnya berbeda-beda. Ya, tapi diantaranya, ingat anak ini anak ambil dari Kailani. Tasrif istilahi adalah taghyiru aslin wahidin ila siyahin mutanawwi'atin. Nah, contoh ya. Antum kalau sudah mengawasi wazan, kalimat pertama dibaca apa itu? Nah, kalau sudah hafal tasrif istilah dan wazan-wazannya ada, ini mesti dibaca apa? Oh, itu berarti masdar dari fa'ala yufa'ilu taf'il. Baru itu dibaca apa? Taghyir. Jadi kalau udah menguasai tasrif pada semua wazan, nanti ketika ada tulisan, oh ini masdar, wazannya apa? Taf'il. Tanpa harokat kita bisa membaca, ya. Tinggal nahwunya bagaimana? Karena itu di awal jumlah, ya enggak mungkin dibaca kasroh, enggak ada sebab, ya. Maka dibaca rafa taghyiru aslin wahidin, ya. Ila siyahin mutanawiyatin lil husul ala ma'anin mukhtalifatin. Tasrif istilah adalah kalau tasrif secara lughawi, secara bahasa, maksudnya secara bahasa itu bimana tahwil, ya, atau tahyir. Ini bisa diambil dari berbagai buku, banyak sekali kali itu ya membahas tasrif secara istilah bimana apa tahwil atau tahyir. Merubah atau memindahkan itu secara bahasa. Tapi tasrif yang ada dalam istilah sorof adalah tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Tasrif istilahi adalah taghyiru aslin wahid, merubah dari satu akar kata, ya, ila siyahin mutanawiyah, kepada bentuk kata yang bermacam-macam. Lil husul ala ma'anin mukhtalifah, untuk bisa mencapai kepada makna yang bermacam-macam pula. Jadi merubah dari satu akar kata, satu kata, kata dasar ya, kepada bentuk kata yang bermacam-macam untuk mencapai makna yang bermacam-macam pula. Tentunya ini berdasarkan yang sudah ma'ruf bahwa tasrif istilah ini adalah meliputi perubahan-perubahan dari fi'il madhi sampai isim alat. Itu kalau sulasi mujarad yang muta'adi lengkap, ya. Ini cakupan tasrif istilah. Jadi taghyiru aslin wahid, contohnya dari kata nasara masalan, ya, kepada bentuk yang bermacam-macam untuk bisa mencapai makna yang bermacam-macam pula. Nah, perubahan-perubahan yang bisa terjadi di nasoro, kalau sulasi, ya, itu bisa berubah kepada mudhari jadi yansuru, bisa berubah kepada masdar menjadi nasron, bisa berubah menjadi masdar mim menjadi mansoron, kemudian menjadi isim fa'il jadi nasirun, kemudian jadi isim maf'ul jadi mansur, fil amar kemudian jadi unsur, nahinya la tansur, dan seterusnya, sampai dan selesai. Itu tasrif istilah. Jadi untuk bisa mencapai bentuk kata yang bermacam-macam yang tercakup dalam tasrif istilah, yang ma'rufnya adalah kalau sulasi mujarad dari madi sampai dengan isim alat. Itu kalau yang lengkap. Nah, tapi tasrif nanti ada yang lengkap, ada yang tidak. Kalau yang lengkap itu yang tasrif dari fi'il muta'adi, itu lengkap. Kalau dari fi'il lazim, biasanya isim alatnya tidak ada. Ya. Biasanya, tapi kadang-kadang ada yang lazim tapi ada alat. Nah, mungkin nanti kalau sudah sampai kepada tasrif, ya, kalau sudah sampai kepada tasrif, ya, ini nanti. Ini tasrif istilah. Ini cuma yang dimasuk aslun wahid ini khilaf ulama. Yang aslun wahid ini khilaf ulama. Ada dua pendapat dan dua-duanya nampak kuat, ya. Bahwa asal-usul kata ada yang menyatakan adalah dari masdar. Berarti asal wahid adalah masdar. Contohnya apa? Dorban. Dorbun itu adalah asal-usul kata, dorbun. Kemudian dari kata pukulan ini, kata kerjanya berarti memukul. Kalau fil madi telah memukul, kalau fil mudhari sedang memukul. Atau ketika ya akan terjadi berarti pakai fil mudhari juga, pakai sedang, yadrib. Nah. Kemudian ada master mim, kemudian ada shimal dan seterusnya. Semuanya berasal dari dorbun atau dorban. Nah. Ala kaul, ya ala kaul. Kalau menurut pendapat lain, berarti yang dimaksud aslul wahid adalah fil madi. Di antara mereka ulama yang mengatakan asal usul kata adalah fil madi. Ini juga pendapat ini juga kuat. Kadang-kadang sama kuatnya. Suatu saat yang film yang asal usul kata fil madi tidak terbantahkan. Suatu saat ketika sampai mentok pada suatu perkara, masdar itu tidak terbantahkan. Sulit untuk menetapkan. Anda bisa baca dalam mukaddimah tentang ini pada penjelasan Syekh Muhyiddin dalam durus tasrif beliau. Ketika untuk menentukan asal usul kata masdar apa fi'il madi. Ya. Secara umum katanya lebih kuat asal usul kata masdar. Ya, lebih kuat dikatakan seperti itu. Tetapi yang masyhur, di dalam mempelajari ilmu sharaf kebanyakan yang dijadikan asal usul kata adalah fi'il madi. Yang musta'mal ya. Yang nyatanya banyak dipakai, yang banyak dipahami. Sebab kebanyakan orang kan mengembalikan kepada apa? Fil madi. Di dalam tasrif fil madi diletakkan di paling depan. Ya. Kalau ada kalimat apa? Fa'il dari akar kata apa? Fa'ala masalah. Jadi banyak yang kemudian menggunakan atau mengikuti kepada pendapat asal usul kata adalah fil madi. Ya. Dalam tasrif istilah ini otomatis dari fil madi, sebab fil madi diletakkan yang paling depan. Maka dalam pengertian ini berarti apa? Ya dari fil madi. Maksudnya, jadi taghyiru aslin wahid berarti dari fil madi nasara masalan. Nah, berubah kepada sihot yang bermacam-macam, bisa kepada masdar mim, maksudnya bisa kepada fil mudhari, kepada masdar dan seterusnya. Kemudian ulama ternyata menyusun tasrif jadi seperti itu. Mati dulu, mudhari, kemudian masdar, ya, dan seterusnya sampai dengan alat, ya, itu ulama lah yang sejarahnya kita nggak baca, terlalu lama membaca sejarah seperti itu. Yang penting kan kita bisa menggunakan kalimat itu maksudnya seperti itu. Sejarah kayaknya nggak terlalu penting kalau urusan ini, ya, sebab tidak menetapkan hukum. Kalau banyak masalah hukum, lah mungkin perlu diselidiki sejarah itu bagaimana. Kemudian tasrif lughawi adalah taghyiru aslin wahid ila amsilah mutanawiyah inda tisulihi bidhomair. Tasrif lughawi adalah taghyiru aslin wahid ila amsilah mutanawiyah inda tisulihi bidhomair. Mungkin selintas kok redaksinya sama, tapi kalau dicermati ada perbedaan. Ya, taghyiru aslin wahid sama dengan yang di atas. Yang di atas ila siyahin, yang di bawah ila amsilah. Ah, itu ada perbedaan. Ya, kalau siyah itu kepada bentuk-bentuk kalimat. Kalau siyahot kan siyahot fil madi, siyahot fil mudhari, siyahot isim fa'il, siyahot, nah pakai siyahot yang seperti itu. Ya. Kalau istilah pakai kalau tasrif lughawi pakai amsilah. Sebab dari bentuk kata yang sama. Omongnya tasrif fil madi kan dari kataba. Kataba itu dari jadi pakai amsilah karena asalnya memang sama. Sama hurufnya. Ya, sama hurufnya. Kataba masalah. Yadribu itu dari yang jenis yang sama. Kemudian dirubah kepada bentuk yang bermacam-macam ketika berkaitan dengan domir yang ya ada. Kita terkait dengan domir yang terkait. Ya. Ini lughawi. Yang tasrif lughawi ini adalah meliputi dari tasrif fil madi seperti huwa kata, bahuma kata, mungkata sama dengan Anda kata tu kata ma itu lohwi tasrif fil madi. Ya. Nah, jadi kalau antum ada perintah sarif tasrifan istilahian min kalimati kadaba, berarti kata itu begitu, kadban dan seterusnya. Tapi kalau sarif tasrifan huyuyan min kalimati kadaba, berarti kata-kata-kata bu, itu maksudnya. Allah sulawi dari kataba. Berarti yang dimaksud tasrif fil madi. Sufra sarif tasrifan huyuyan min kalimati katibun, masalah. Min kalimati katib, katibin atau katibun boleh. Berarti tasrif lughawi, isim fa'il. Ya. Ini tasrif lughawi. Jadi tasrif lughawi adalah merubah dari satu akar kata, asal kata kepada kalimat yang bermacam-macam, ya, yang berasal dari akar, dari asal kata yang sama, ya, diubah kepada bunyi yang bermacam-macam ketika berkaitan dengan dhamir. Jadi kalau huwa kataba, kalau hum katabu, berubah, ada wawu muncul. Kalau ia jadi katabat dan seterusnya. Ya. Kalau isim kepada mufrad, kepada musanna, kepada jamak. Ya, ada mudzakkar, ada muannas. Ini termasuk tasrif lughawi. Ya. Sebab mufrad untuk huwa. Maksudnya kalau musanna pakai apa? Huma. Kalau jamak, jamak mudzakkar salim apa jamak taksir? Kalau jamak mudzakkar salim berarti hum. Kalau taksir boleh hum, boleh hiya, tergantung apa namanya? Jamak taksir dari yang berakal apa tidak. Nah, itu nanti nahwu, ya. Ini adalah tasrif lughawi. Tasrif lughawi. Ya, ini cuma sudah mengenalkan tentang istilah tasrif. Ada dua macam. Dia dari satu sisi itu tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Nah, kemudian antum contohkan tasrif istilah bagaimana bentuknya. Ya. Terus tasrif lughawi juga berikan contoh apa-apa. Contohnya tasrif madi. Contohnya tasrif ismail dan seterusnya. Tapi orang yang belum belajar sebenarnya belum menguasai banyak. Ya. Tapi nanti sambil jalan akan tahu. Sambil jalan akan tahu. Walaupun belum paham di awal ini, ya. Ya paling tidak tasrif istilahnya lebih dahulu. Tasrif istilah adalah merubah bentuk satu kata kepada kata yang lain yang bermacam-macam sihotnya, ya. Sehingga mencapai kalimat yang bermacam-macam pula yang meliputi dari fi'il madhi sampai isim alat. Itu tasrif lughawi. Apa istilahnya? Kemudian seterusnya ma'rifatu tasrif al-istilahi min as-sulasi al-mujarrad ala awzani mukhtalifah. Bagaimana mengetahui tasrif istilah dari sulasi mujarrad yang wazannya bermacam-macam, ya. Jadi kemudian antum mulai masuk tasrif istilah dari sulasi mujarrad. Mungkin nanti perlu disampaikan bahwa fi'il itu ada yang mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad itu yang semua hurufnya adalah asli, ya. Kalau mazid adalah huruf-hurufnya ada yang tambahan. Mungkin perlu dijelaskan. Atau tidak enggak apa-apa, masuk tasrif langsung dulu, ya. Nah, kemudian dalam menguasai tasrif istilah sulasi mujarrad ini, mungkin boleh antum memperkenalkan wazan senam, kenam-namnya boleh. Ya. Tidak boleh. Nah. Tapi nanti dalam menguasai cukup satu yang supaya dihafal. Jangan nam-namnya langsung. Nanti akan bawur anak itu. Pokoknya satu saja tuntut, hafal satu saja. Contohnya apa? Yang fa'ala fi'lu saja supaya dihafal betul. Ya. Dihafal. Nah, kemudian ketika mereka supaya menghafal, bolehlah menghafal wazan dulu atau boleh langsung menghafal tasrif. Ini dua-duanya nanti yang jelas harus dikuasai. Kalau menghafal wazan, boleh dengan cara yang cepat kalau menghafal wazan ya, satu ambil fi'il madhi yang bunyi fa'ala. Ambil fi'il madhi yang bunyi fa'ala. Mudirnya itu ada tiga kemungkinan. Ya. Ada fa yafni yafa yafu. Kiru dari atas fa yafu yafa yafi. Atau dari tengah terserah. Soal urutan tidak harus. Ya. Cuma kalau ulama ada yang memang mengurutnya dengan berdasar kalimat yang terbanyak. Ya. Kalau Syekh Muhyiddin masalan ya, dalam durut tasrif, kenapa beliau meletakkan wazan pertama fa'ala yaf'ulu? Tidak fa'ala yaf'ilu. Kalau dalam sulamul afa pakai fa'ala yaf'ilu atau yang lain, kadang-kadang bermacam-macam. Tapi yang banyak antara dua. Fa'ala yaf'ulu dulu atau fa'ala yaf'ilu dulu. Nah, kalau Syekh Muhyiddin menetapkan fa'ala yaf'ulu dulu walaupun tidak harus urutan seperti itu, tapi ada yang menetapkan seperti itu. Karena berdasar kalimat yang terbanyak. Kalimat yang terbanyak ya, adalah yang fa'ala yaf'ulu dari sulasi. Maka itu ditetapkan sebagai wazan pertama. Kedua adalah fa'ala fi'lu. Ketiga adalah yaf'alu. Nah, untuk menguasai wazan kepada anak-anak supaya hafalannya mutkin, cepat mutkin. Kalau tidak diurut nanti bisa bawur. Kalau enggak urut ya fa'ala yaf'ulu itu enggak urut nanti bisa nanti yang belum apa. Ya sudah apa kadang-kadang bingung. Tapi kalau menghafalnya mau urut pertama pegang fa'ala ya fa'ala dulu, fi'il madhi yang fa'ala. Fi'il mudhirnya ada tiga kemungkinan. Ada yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Banyak fi'il mudhir kan ada tiga bunyi. Ya. Bolehlah antum bisa seperti ini. Fi'il madhi dari sulasul mujarrad wazannya cuma tiga. Atau bacanya cuma tiga, fa'ala, fa'ila, fa'ula, boleh. Fi'il mudhri juga cuma tiga bunyi, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu, boleh seperti itu. Ya. Pokoknya fi'il mudhri yang masih asli sulasul mujarrad cuma tiga, yaf'i, yaf'a, yaf'u. Kalimat aktif majhul enggak usah disampaikan dulu, nanti bingung, nama beban. Pokoknya bunyinya saja, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Fi'il madhi cuma fa'ala, fa'ula, fa'ila. Nah, untuk membunyikan fi'il mudhari kadang-kadang kalau yang masih baru sulit. Maka fa'ala tambah ya harokannya yaf bunyi depan. Yaf. Ya. Yaf'i, yaf'a, yaf'u. Nah, jadi fi'il madhi tiga bacaan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il mudhari ada tiga bacaan pula, yaf'i, yaf'a, yaf'u. Nah, ketika digabung, dipadukan, yang fi'il madhi fa'ala mudirnya ada tiga, ada yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Dijelaskan seperti itu. Ya seperti ini hafalannya cepat dan mutkin. Kemudian yang kedua kan fi'il madhi tiga bacaan. Fa'ala. Yang kedua fa'ula. Lah yang wazan fa'ula pada fi'il madhi mudirnya cuma satu, yaf'u. Tidak ada fa'u yaf'i, tidak ada fa'u yaf'u, tidak ada. Apa tadi? Fa'u yaf'a tidak ada. Adanya kalau faula mesti yaf'ulu. Jadi kalau nanti ada kata kasuro mesti yaksuru. Hasuna mesti yahsunu. Ya, yahsunu. Ya. Tapi kalau doroba berarti mungkin mundirnya apa? Mungkin yadrib, mungkin yadrob, apa yadrob? Maka kamus larinya. Larinya kamus. Ya. Oh ternyata di kamus yadrib. Maka setelah itu harus apal. Teroba ikut wazan. Nah sekarang baru menetapkan ikut wazan begitu setelah ini, ya bukan wazan ikut teroba, tapi sekarang teroba yadrib ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Ya. Itu dihafal. Kemudian kalau alima fa'ala ya, yang fa'ala ya nasoro. Oh ternyata nasoro mudirnya apa? Kalau belum tahu ya tentu nggak bisa memastikan. Mungkin yansir, mungkin yansor, mungkin yansur. Maka lihat dalam kamus. Oh ternyata nasoro yansuru. Setelah itu harus diapal. Nasoro mudirnya yansuru. Betulah yang lain. Ya. Kalau fataha apa? Oh ternyata mudirnya yaftah. Nah ya seperti ini dihapal. Ya. Jadi kalau fi'il madhi fa'ala mudirnya ada tiga kemungkinan. Patokannya apal itu saja. Ya. Tapi kalau udah fa'ula mesti yaf'ulu. Nah ini sudah kaidah pasti. Nah. Tapi kalau fi'il madhi fa'ila, nah, bagaimana? Mudirnya ada dua kemungkinan. Walaupun ada dua kemungkinan, tapi aksaruha atau hampir semuanya kalau fil madi fa'ila modelnya yaf'al. Sudah. Yang yaf'il sedikit sekali. Itu pun dalam keadaan mudirnya boleh dibaca yaf'al kebanyakannya. Ya. Maka dalam dalam mulahas qaidiluho sulasi mujarrad hanya 5 wazan. Tidak ada wazan fa'ila yaf'ilu. Nah itu hasibah. Hasibah mudirnya kan yaksabu. Nah, tetapi hasibah boleh yasib, boleh yaksab. Ada yang asib, ada yang asab. Contohnya yang na'ima, yan'imu ada, tapi kebanyakan dibaca yan'amu, tidak yan'imu. Ya. Nah. Nah, maka, kalau fil mati ko fa'ila, maka fil mudhari hampir bisa dipastikan yaf'al, hampir ya. Nah. Sebab saking caranya yang berwazan, fa'ila yaf'ilu, jarang sekali. Nah. Ini terutama dalam pembahasan yang sahih. Nah, kalau itu maka, yang dua, yang kebelakang, fa'ula boleh dipastikan yaf'ul, maka berkaidah sudah ya. Anggaplah itu berkaidah. Kalau fa'ila, mudirnya yaf'al. Sudah. Yang yaf'il amat jarang. Yang menyebabkan dalam kitab-kitab rata-rata kalau fa'ila kan hasibah yahsibu. Di mana-mana seperti itu. Paling-paling ada yang menambah na'ima yan'imu. Na'ima yan'imu dalam keadaan kebanyakan dibaca yan'amu. Yan'imu. Ya, yan'amu. Nah, maka hampir-hampir tidak ada yang lain. Nah, ya. Nah, maka yang muskilah yang pertama, kalau fil madhi fa'ala mudirnya ada 3 kemungkinan, maka larinya ke kamus. Ya. Kalau udah hafal alima, kalau fa'ala, kalau duruba ternyata yadribu. Kalau nasara ternyata mudirnya yansuru. Kalau fataha ternyata yaftahu, itu hafal. Sudah ya. Ini cara supaya anak itu bisa menguasai wazan dengan apa lebih mungkin lebih cepat. Jangan ngacak. Dipakai kaidah urutan madi dulu fa'ala, mudirnya ada 3. Mudirnya mad ya fa'ula, mudir cuma 1, fa'ula yaf'ul. Kalau fil madi fa'ila, mudirnya ada 2 kemungkinan tapi kebanyakannya yaf'al. Sudah. Ini untuk menguasai wazan. Nah, kemudian untuk menguasai tasrif. Tasrifnya. Nah, dari 6 wazan ini tasrifnya bagaimana? Nah, kemudian satu saja yang supaya dihafal betul. Satu yang dihafal, nanti yang lainnya disampaikan kaidah. Satu saja dihafal, contohnya apa? Saya contohkan fa'liyafulu. Terserah antum mau contohkan yang mana. Fa'liyafulu boleh. Yang mudah sekali dihafal kayaknya durubayidribu, pengalaman. Durubayidribu rata-rata hafal semua. Kalau nasoro yang suruh rata-rata tidak mesti hafal, tapi durubai ribu rata-rata hafal. Ya. Ya bolehlah itu yang dicontohkan. Ya. Yalah fa'ala yafilu masalahnya. Nah, kemudian dalam nasrif di pondok-pondok memang banyak yang beragam. Banyak yang berusaha untuk menghilangkan variasi, ya mungkin dengan variasi. Padahal itu bukan variasi, pasangan. Ya. Kalau pola salafi tarwatik kan kalau menasrifkan fa'ala filu fa'lan wa ma fa'lan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun ufula tasami dengan selesai. Nah. Kalau di durus tasrif apa kita buat tasrif yang bangil apa ya? Itu dibuang. Dibuang masdar mim dibuang ya. Kemudian kalimat-kalimat ada huruf wawu wa dhaka fa huwa dibuang semua. Nah. Kemudian tapi ditambah majhul turiba yudrobu. Nah ini memberatkan. Tidak usah ditambah majhul. Ya, anak jangan ditambah dengan kalimat tambahan majhul nggak usah. Nanti memberat hafalan. Ya. Ya. Dan tambah wagu kalau untuk nyanyian itu tambah wagu. Ya. Kalau di pondok-pondok tradisional ya. Itu enggak ada. Tasrif pondok-pondok yang menyertakan duriba yudrobo. Satu saya ya tidak ada. Ya. Itu hanya yang dari Bangil kemudian diikuti oleh Afan dari Gresik. Ya, diikuti. Tapi itu adalah memperberat. Memperberat. Sebab majhul itu nanti dipelajari sangat cepat sekali. Ada bab sendiri. Bab apa namanya? Fi'il madhi majhul. Bab fi'il mudhari majhul. Dan cuma satu kali pertemuan bisa selesai satu film mati seluruhnya. Film mudhirah pun bisa satu kali pertemuan selesai untuk seluruhnya. Lebih-lebih cuma yang sahih dok. Satu kali pertemuan selesai semuanya. Jadi enggak usah menambahkan beban tasrif di setiap wazan. Apa? Di setiap tasrif dan setiap wazan. Jadi enggak usah sampai kepada majhul. Nah. Gimana? Ini kayaknya agak panjang. Cukup dulu ya. Ya, jadi baru kita sampaikan setelah sampaikan kepada anak ya tentang wazan-wazan sulasi. Setelah anak itu tahu wazan mauzun, bahwa dalam tasrif istilah nanti kalau yang dari sulasi mujarad ada 6 macam. 6 macam itu bisa disimpulkan dengan kalimat perwazan itu hanya disebut fi'il madhi mudhari saja. Sebab yang beda yang banyak beda memang pada madhi mudhari. Sebab nanti pada master banyak yang sama, ada yang tidak sama, pada isim fa'il itu sama, maka yang ditekankan pada bunyi madhi mudhari untuk membedakan satu wazan dengan wazan yang lain. Sehingga menetapkan 6 wazan dan ini yang dipakai oleh para ulama ya, para ahli shorof. Ya. Nah, wazan itu dengan cara menghafal tadi ya. Fil madhi yaf'ala mudhari ada yafil yaf'ul. Sudah 3 wazan hafal. Kan cepat sekali kalau menghafal seperti itu. Fil madhi fa'ula mudhari mesti yaf'ulu. Fil madhi fa'ila mudhirnya yaf'al. Ada yafil tapi amat sedikit. Ya. Nah, kemudian setelah itu sampaikan tasrif, ana supaya hafal pertama mungkin hafalkan dulu antum tuntun. Fa'ala yaf'ilu fa'an mafa'ala dan seterusnya. Tuntun dulu. Tulis dulu tuntun. Supaya dihafal besok dijelaskan. Kalau umumnya waktu sudah tidak ada. Seperti sekarang ini kan sudah habis waktu. Jadi penjelasannya besok insya Allah. Kalau ada waktu. Jadi penjelasan berikutnya insya Allah kita akan menjelaskan tentang pola tasrif sulasi. Jadi, ana ingin menyampaikan, mungkin nanti tidak semuanya kita sampaikan, tapi kita menyampaikan hal-hal yang pokok sajalah. Di antara ketika kita menyampaikan tasrif istilah itu ada 2 pola. Yang satu adalah yang sulasi mujarad itu sendirikan. Yang selain sulasi mujarad nanti adalah ada sendiri. Ya. Selain sulasi mujarad itu sebenarnya lebih simpel, cuma bahasanya lebih banyak. Tapi semuanya pakai kaidah yang sama. Walaupun jumlahnya mungkin ada 35 wazan atau 34 tergantung yang menghitung. Tapi itu polanya sama. Nah, polanya sama semua. Jadi ada trik-trik untuk lebih cepat menghafal. Nah, jadi kalau begitu nanti tasrif ada yang untuk bagaimana menghafal sulasi mujarad, bagaimana menghafal selain sulasi mujarad. Ini tasrif istilah. Ya. Kalau nanti tasrif lughawi cukup pakai satu kaidah samalah dari sulasi dan masjidnya semua tasrif lughawi sama polanya. Kalau tasrif istilah ada 2 pola, pola sulasi itu sendiri, yang selain sulasi mungkin sendiri. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Sementara kita sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.